ungkapan pujian yang paling utama dan paling sempurna. Ungkapan pujian yang paling utama dan paling sempurna. Maksud dari bab ini adalah kita, ini sering juga saya ingatkan, kita dituntut oleh syariat Islam saat beribadah untuk mengerjakan ibadah yang paling utama. Dari sekian ibadah yang utama, maka kita dituntut untuk mengerjakan yang paling utama. Nah, itu tuntutan syariat. Karena kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu menuntut kita untuk mencari mana yang lebih utama dalam beramal ibadah. Nah, begitu pula mengucapkan pujian. Mana yang ucapan pujian yang paling utama. Jadi kita bisa saja memuji Allah dengan berbagai macam pujian, ucapan pujian. Tetapi kita ingin melalui dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala untuk mengenal ucapan pujian yang paling utama. Sekali lagi saya katakan, kita dituntut oleh syariat Islam untuk mengerjakan ibadah dan ibadahnya paling utama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fastabiqul khayrat." Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk mendapatkan surga yang ditutupi dengan minyak wangi misik, maka hendaklah kalian berlomba-lomba. Berlomba-lomba ini mengkonsekuensikan kita untuk mencari yang paling utama. Contoh sekarang dekat dengan haji dan kurban. Haji, kita dituntut untuk menunaikan ibadah haji dan hajinya yang paling utama. Dari tiga jenis ibadah haji, maka hajinya yang paling utama. Yang pertama, yaitu haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Jadi yang paling utama dari tiga haji ini adalah haji tamattu. Kurban, kita dituntut dalam syariat untuk berkurban dengan kurban yang paling banyak dagingnya. Bukan yang hanya sekedar paling mahal. Tapi memang ada harga, ada barang. Ya, itu sudah kayaknya kunci kehidupan. Ada harga, ada barang. Ada mahar, ada kecantikan. Biasanya seperti itu. Yang bungas mandak tinggi. Sekalinya kada bisa mengaji, rugi itu dunia akhirat. Ya. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Maka kita dituntut untuk mencari kurban, hewan kurban yang paling besar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini azimaini saminain aqranain." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba kibas yang besar, gemuk. Kemudian bulunya berwarna dua, hitam dan putih. Kalau domba yang indah itu bulunya bagus, warnanya bagus, hitam dan putih. Biasanya di kaki-kakinya hitam, kemudian seluruhnya putih. Atau di matanya hitam, kemudian seluruhnya putih. Aqranain, yang mempunyai dua qarn, yaitu dua tanduk yang panjang. Nah, itu menunjukkan bahwa domba tersebut adalah domba yang baik dan banyak dagingnya. Dan nanti malam saya akan sedikit membicarakan tentang kurban dan keutamaan berkurban. Karena pindahnya ini sudah tanggal 19 Dzulqa'dah, di masjid ini baru 17 sapi ujar. Masih belum sampai 20. Jar ulun lawan panitia belum gajian lagi buhannya tuh. Hadangi jepian mbah tanggal 1 nih. Baik. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan pujian yang paling utama dan paling sempurna. Taqaddama bayanu fadlil hamdi wa 'idhami thawabihi 'indallah. Pada pembahasan yang lalu sudah dikemukakan penjelasan tentang keutamaan pujian dan keagungan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal isyaratu ila ba'dhi siyaghihi al-waridati fil Qur'anil Karim wa fi ahaditsir Rasulil Karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah disitir pula sebagian ungkapan pujian yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ka qawlihi alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian juga di dalam ayat-ayat yang lain dari surat Al-Fatihah, di antaranya alhamdulillahi rabbil alamin disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 10. Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 182. Kemudian juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Ghafir, surat ke-40 ayat 65. Baik. Kemudian penulis menyebutkan wa qawlu alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dan juga ucapan segala pujian bagi Allah, pujian yang banyak, baik, berkah padanya, sebagaimana yang disukai Rabb kami dan diridainya. Itu juga sudah dipelajari. Wa nahwu dzalika mimma warada fil Qur'anil Karim mimma hamida bihi Rabbu nafsahu. Dan sepertinya, maksudnya ucapan-ucapan yang sepertinya dari apa-apa yang disebutkan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundangkannya memuji Rabb-nya, ya, memuji Rabb-nya. Wa warada wa ma warada fi sunnatin nabi sallallahu alaihi fi sunnatin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam mimma hamida bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Rabb-nya. Ini terjemahannya kurang, Pak. Ya. Saya tambahkan, lihat halaman 324. Dan perkataan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan berkah padanya, sebagaimana disukai Rabb kami dan diridainya. Dan sepertinya dari apa-apa yang disebutkan, nah dari sini salah, dari sini kurangnya, yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam Al-Quran Al-Karim, yang dimana Allah memuji dirinya sendiri. Nah itu kurangnya, banyak kurangnya ini. Dalam Al-Quran Al-Karim yang dimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Baru setelah itu, ya, dan apa saja yang terdapat riwayat di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Rabb-nya. Oh, jadi banyak salahnya itu. Saya ulangi ya. Dari kata-kata dan yang sepertinya, dari apa-apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, di mana Allah memuji dirinya. Itu tambahan dari yang dari kitab aslinya ya, saya terjemahkan. Dan apa saja yang terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Rabb-nya. Memuji Rabb-nya. Wahya siyagun azimah mustaminatun ala ahsanil hamdi wa akmalihi wa awfa. Maksudnya begini, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah memuji hamba, memuji dirinya. Itu sudah kita pelajari. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengungkapkan ungkapan pujian di dalam hadis-hadisnya. Itu pun sebagian sudah kita pelajari. Kemudian Syekh mengatakan, wahya siyagun azimah mustaminatun ala ahsanil hamdi wa akmalihi wa awfa. Maka ucapan-ucapan tersebut adalah ungkapan yang agung, yang mengandung pujian paling sempurna, paling baik, dan lebih mencukupi. Nah, itu ya. Jadi yang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul, itulah pujian yang paling utama. Jadi kalau Anda ingin memuji Allah, maka ungkapkanlah pujian tersebut dengan ungkapan yang ada dari mana? Al-Quran atau hadis Rasul salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أفضل صيغ الحمد الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافيه مزيدا. Sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwa seutama-utama ungkapan pujian adalah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang artinya segala puji bagi Allah dengan pujian yang mencukupi nikmat-nikmat-Nya dan membalas tambahannya. Ini sebagian ulama ada berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena pujiannya mencakup seluruh kebaikan Allah dan mencakup seluruh kesempurnaan Allah. Coba kita perhatikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamdan, pujian yang mencukupi nikmat-nikmat-Nya. Artinya, nikmat yang Engkau berikan kami puji. Nikmat yang Engkau berikan kami puji. Nikmat yang Engkau berikan kami puji, mencukupi seluruh nikmat-Nya. Wa yukafi'u mazida. Dan membalas tambahannya. Maksudnya kita memuji Allah saat Allah Allah memberi nikmat kepada kita, kita puji. Allah kasih nikmat lagi, kita puji lagi. Itu namanya wa yukafi'u mazidah. Itu sering antum dengar, betul tidak? Dari para khatib, alhamdulillah hamdan yuafi'u yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wahtajja bima warada an Abi Nasr At-Tammar annahu qala Adam alaihi salam, ya Rabbi shaghaltani bi kasbi yadi fa'allimni shay'an mimma jami'il hamdi wa tasbih. فأوحى الله إليه يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فقل ثلاثا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده فذلك مجامع الحمد. Dalil ya yang mereka pakai bahwa ucapan alhamdulillah yang paling utama adalah ini, yaitu alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Mereka berhujjah dengan apa yang disebutkan dari Abu Nasr At-Tammar, bahwa dia berkata, Adam alaihi salam berkata, ya Allah, Aku telah disibukkan oleh usaha dengan kedua tanganku. Maka ajarilah aku sesuatu dari rangkuman pujian dan tasbih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya, wahai Adam, apabila pagi hari, maka ucapkanlah 3 kali. Dan bila sore hari, ucapkanlah pula 3 kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagi Allah semesta alam, pujian yang mencukupi nikmat-nikmatnya dan membalas tambahannya. Itulah rangkuman dari pujian. Rangkuman dari pujian itu. Baik. Tapi derajatnya gimana ini? Ini kan riwayat. Derajatnya gimana? Waqad rufi'a dzalika lil Imam al-Muhaqqiq Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah fa ankarahu 'ala qa'ilihi ghayatal inkar. Masalah itu diajukan kepada Imam al-Muhaqqiq. Al-Muhaqqiq itu artinya imam yang peneliti. Peneliti. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Nama aslinya Muhammad bin Abi Bakr. Dan beliau ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau disebut sebagai dokter hati. Karena kitab-kitabnya banyak berkaitan dengan hati. Seperti misalkan Madarijus Salikin, seperti misalkan Aidatus Sabirin, Wa Dzakhiratus Syakirin, kemudian kitab Ar-Ruh, Tariqul Hijratain, hal-hal al-fawaid yang menyinggung tentang hati. Maka beliau mengingkari orang mengatakannya dengan pengingkaran yang keras. Beliau enggak setuju kalau itu pujian yang paling utama. Wa bayyana rahimahullah anna dzalika lam yarid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min as-sihahi aw as-sunani aw al-masanidi wa la yu'rafu fi syai'in min kutubil haditsil mu'tamadah. وبسط القول رحمه الله في ذلك في رسالة مفردة. Masya Allah. Lihat, lalu beliau menjelaskan hal itu tidak disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu pun di antara kitab-kitab as-sahih. Jadi enggak ada lafaz itu dalam kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Imam Ibnu Hibban, enggak ada lafaz itu. Begitu juga dalam kitab-kitab sunan. Maksudnya Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, sunan-sunan tidak ada. Begitu juga dalam kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad, Musnad Thayalisi, Musnad dan semisalnya. Yang jelas dalam kitab-kitab hadis tidak ada, serta tidak diketahui dalam kitab-kitab hadis yang menjadi pegangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam membahas masalah itu dengan panjang lebar dalam satu risalah tersendiri. Jadi buku tersendiri. Ya. Ucapan, ungkapan pujian yang paling utama, paling sempurna jadi buku tersendiri. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, hadzal haditsu laisa fis sahihain wala fi ahadihima wala yu'rafu fi syai'in min kutubil haditsil mu'tamadah wala lahu isnadun ma'ruf. Innama yurwa an Abi Nasr At-Tammar an Abi An Adam Abil Bashar la yadri kam baina Abi Nasr wa Adam illallah taala. Subhanallah. Beliau berkata, hadis ini tidak terdapat dalam 2 kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Tidak pula salah satunya tidak dikenal pada sesuatu dari kitab-kitab hadis pegangan. Ia tidak memiliki sanad yang dikenal, hanya saja diriwayatkan dari Abu Nasr At-Tammar dari Adam, bapak manusia. Tidak ada yang mengetahui berapa perantara antara Abu Nasr dan Adam kecuali Allah. Jadi kan ini bapaknya manusia, Adam. Kemudian ada yang meriwayatkan dari beliau namanya Abu Nasr At-Tammar. Jarak antara Adam dengan Abu Nasr ini jauh. Nah, ini menunjukkan kedustaannya. Ya. Masa bapak yang pertama bisa meriwayatkan kepada Abu Nasr At-Tammar hidup di zaman abad ke zaman setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berapa puluhan ribu tahun, berapa ratusan ribu tahun. Nah, makanya Syekh mengatakan tidak ada yang mengetahui berapa perantara antara Abu Nasr dan Adam kecuali Allah? Ini menunjukkan kedustaannya, gitu loh ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa dzakara al-hadits al-mutaqaddim tsumma qala fa hadza law rawahu Abu Nasr at-Tamman an sayyidi waladi Adam sallallahu alaihi wasallam lamma qubilat riwayatuhu liinqita'il hadits fi ma bainahu wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa bi riwayatihi lahu an Adam. Kata beliau, tidak ada yang mengetahui berapa perantara antara Abu Nasr dengan Adam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah menyebutkan pula hadis terdahulu lalu berkata, sekiranya hal ini diriwayatkan dari Abu Nasr, dia mendapatkan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu keturunan Adam, tetap riwayatnya tidak diterima karena hadisnya terputus antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana lagi dengan riwayatnya dari Adam? Artinya gini, Abu Nasr meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu enggak mungkin karena Abu Nasr tidak bertemu dengan Rasulullah. Apalagi Abu Nasr meriwayatkan dari siapa? Dari Adam. Abu Nasr meriwayatkan dari sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam saja, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu riwayatnya tidak diterima. Bagaimana kalau beliau meriwayatkan dari Adam, nenek moyangnya? Ini enggak masuk akal gitu. Kapan ketemunya, di mana ketemunya? Ya. Nah, sering riwayat-riwayat seperti itu disebarkan di tengah kaum muslimin. Ini yang membuat bodoh kaum muslimin. Membuat kaum muslimin tidak pintar. Biasanya ceritanya cerita aneh-aneh. Ya, cerita aneh-aneh. Ada orang cerita, kalau anak-anak main perosotan, maka ketika dia main perosotan, tahu ya, perosotan. Ketika dia main, maka dia sebelum memperosotkan dirinya, dia mengucapkan nama wali si fulan, maka dia akan selamat. Ini sudah dusta, tambah kesyirikan. Dan itu dianggap karomah. Itu bukan karomah, itu kesyirikan. Ya, tidak dibenarkan. Di antum kalau kerja sebagai tukang listrik, PLN gitu, biar tidak setrum, sebelum naik tangga, sebutkan nama ulama tersebut. Bukan marah minta tolong kepada siapa? Allah Jalla fi'ala. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Kemudian mereka menyanggah, "Oh, tetap kami minta kepada Allah." Kenapa? Karena ulama tersebut sudah karam dengan Allah. Karam mengapa? Ulama ini makhluk, Allah Subhanahu wa taala khaliq. Tidak akan mungkin karam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa qad dhanna ta'ifatun minan nas anna hadzal hamda bihadzal lafzi أكمل حمد حمد الله به وأفضله وأجمعه لأنواع الحمد وبنوا على هذا مسألة فقهية فقالوا لو حلف إنسان ليحمدن الله بمجامع الحمد وأجل المحامد فطريقه في بر يمينه أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده قالوا ومعنى يوافي نعمه يلاقيها فتحصل النعم معه ويكافئ مهموز أي يساوي مزيد نعمه والمعنى أنه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان. Perhatikan, Sebagian manusia mengira bahwa pujian dengan lafaz seperti ini, yaitu lafaz alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, adalah pujian paling sempurna yang digunakan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Paling utama dan paling merangkum macam-macam pujian. Lalu mereka membangun di atas hal itu permasalahan fikih. Nah, dari keyakinan ini mereka bangun permasalahan fikih. Apa masalah fikihnya? Mereka berkata, apabila seseorang bersumpah untuk memuji Allah dengan pujian yang paling lengkap dan paling agung, maka cara untuk melaksanakan sumpahnya adalah mengucapkan alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Artinya gini, kalau ada orang bersumpah, saya bersumpah kalau saya diterima mendapatkan pekerjaan, maka saya akan memuji Allah dengan segala pujian yang Allah miliki, yang manusia tidak pernah memuji dengannya. Maka dia mengucapkan ucapan ini, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Mereka berkata, makna yuafi ni'amahu, mencukupi nikmat-nikmatnya, yakni memenuhinya. Maka didapatkan nikmat-nikmat bersamanya, sedangkan yukafi membalas, yakni menyamai tambahan nikmat-nikmatnya. Maknanya dia melakukan syukur atas apa yang lebih daripada nikmat dan kebaikan. Baik. Saya akan baca dengan bahasa Indonesia langsung biar kita selesaikan bab ini. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, adapun yang dikenal berupa pujian yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya dan digunakan memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta penghulu-penghulu kaum yang arif, tidak terdapat padanya lafaz ini sama sekali. Jadi Allah tidak pernah memuji dengan lafaz ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memuji dengan lafaz ini, para ulama pun tidak pernah memuji dengan lafaz ini. Lalu beliau menyebutkan sebagian ungkapan pujian yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau berkata, inilah pujiannya terhadap dirinya yang dia turunkan dalam kitabnya dan dia ajarkan kepada hamba-hambanya. Dia mengabarkan tentang penghuni surganya dengan hal itu. Ia lebih ditekankan daripada setiap pujian, lebih utama, lebih sempurna. Maksudnya pujian yang ada di dalam Al-Quran yang paling apa? Paling sempurna, paling utama. Ia lebih ditekan, bagaimana seseorang menunaikan sumpahnya dengan lafaz yang tidak pernah digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya. Tidak dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari penghulu kaum arif di antara umatnya. Maksudnya penghulu kaum arif di sini para ulama yang benar-benar mengetahui tentang kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli ma'rifat, para ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya bila memuji Allah pada waktu-waktu yang ditekankan padanya pujian, beliau tidak pernah menyebut pujian ini sama sekali. Seperti pada khutbatul hajah, pujian yang digunakan memulai urusan-urusan, atau seperti tasyahud al-hajah, atau seperti pujian sesudah makan, minum, berpakaian, keluar dari tempat buang air, atau seperti pujian ketika melihat apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Artinya Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya tidak pernah menyebutkan pujian dengan ungkapan seperti ini. Ungkapan alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Belum ada. Ya. Selanjutnya beliau rahimahullah maksudnya Imam Al-Qayyim menyebutkan sejumlah besar apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW tentang ungkapan pujian yang diucapkan pada waktu-waktu tersebut. Setelah itu beliau berkata, inilah sejumlah tempat-tempat pujian dalam kalam Allah dan Rasulnya serta para sahabat dan para malaikat. Nah, itu dia. Itu yang pujian yang paling utama. Berarti pujian paling utama, paling sempurna yang ada di mana? Al-Quran. Kemudian hadis. Kemudian perkataan para sahabat ataupun perkataan para malaikat. Sungguh telah didatangkan kepadamu singgasana dan diterangkan kepadamu hal-hal berharga darinya. Sekiranya hadis yang ditanyakan itu merupakan ungkapan pujian yang paling utama, paling sempurna dan paling lengkap seperti diduga sebagian orang, niscaya dia akan disebutkan dalam rangkaian zikir-zikir itu dan akan pasti lebih banyak digunakan dalam memuji pemilik keagungan dan kemuliaan. Artinya, kalau ada riwayatnya niscaya akan disebutkan. Ya, pujian seperti itu. Berdasarkan penelitian yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, menjadi jelas kelemahan ungkapan pujian ini dari sisi periwayatan. Sekiranya ia sahih dan merupakan ungkapan pujian yang paling utama, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling darinya dan tidak akan mendepankan selainnya atasnya. Ya, karena ini riwayatnya belum ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang lengkap dan meninggalkan selain itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Telah berlalu pula bersama kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Doa yang paling utama adalah apa? Alhamdulillah. Jadi cukup ungkapan seperti itu, alhamdulillah, ya. Berdasarkan hal ini diketahui sekiranya ungkapan pujian merupakan yang paling sempurna, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Kemudian, tidak mungkin bagi seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang mencukupi salah satu nikmatnya. Maksudnya apa? Nikmat mata aja. Kita puji Allah atas nikmat mata ini, enggak bisa. Saking besarnya nikmat, nikmat apa? Mata tersebut. Tidak mencukupi pujian kita dengan nikmat mata. Itu baru satu mata. Belum dua mata. Belum hidung. Belum telinga. Belum. Tidak cukup pujian kita. Ya. Tidaklah mungkin perbuatan seorang hamba dan pujiannya kepada Allah dapat membalas bagi tambahannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, ini termasuk perkara yang paling mustahil. Karena seorang hamba sekiranya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu di atas peribadatan jin dan manusia, niscaya dia tetap tidak mampu menunaikan kesyukuran bagi nikmat paling rendah yang diberikan padanya. Maksudnya gini. Misalkan ini manusia, ini jin, seluruhnya dikumpulkan. Tapi ada makhluk yang paling utama dari sekian manusia dan jin ini. Kemudian dia memuji Allah. Itu meskipun dia menjadi makhluk yang paling utama dan memuji Allah, tidak akan bisa menyamai pujiannya dengan nikmat Allah yang paling rendah yang didapatkan si makhluk ini. Paham tidak maksud saya? Ya. Misalkan dia punya lisan. Ya. Dia kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa nikmatnya menyamai nikmat pujiannya menyamai nikmat lisan. Tidak bisa. Ya, meskipun dia makhluk yang paling utama. Maka siapakah yang menunaikan kesyukuran terhadap Rabb-nya sebagaimana mestinya, terlebih lagi bisa membalasnya? Ini enggak mungkin. Ya, karena kan lafadznya apa? Wa yukafi'u mazidah, dan membalas tambahannya. Enggak mungkin bisa membalas tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah berkata, akan tetapi dipahami menurut sisi yang sahih, yaitu apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala berupa pujian adalah pujian yang bisa mencukupi nikmat-nikmat-Nya dan membalas tambahannya, meski tidak seorang pun di antara hamba yang mampu melakukannya. Lebih bagus dan sempurna daripada ini apa yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan selainnya dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila diangkat hidangannya, maka beliau mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfin wala muwaddi' wala mustaghnan anhu rabbana. Ucapan ini lebih utama karena ada hadisnya, ya, lebih utama. Tetapi tetap saja bukan paling utama. Yang paling utama adalah semua apa yang ada dalam Al-Qur'an, semua apa yang ada dalam hadis Rasul, itu yang paling utama, tanpa harus mengutamakan ucapan ini. Tapi ucapan ini sudah mencukupi dengan ucapan tadi, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya, sudah mencukupi. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan berkah tanpa merasa cukup dan tidak meninggalkan. Maksudnya tanpa merasa cukup kita tidak pernah cukup untuk memuji Allah. Maksudnya tidak meninggalkan, maksudnya nikmat tersebut selalu kita puji, tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun dari pujian, selalu kita puji. Ya. Dan serta tidak merasa tidak butuh kepadanya, wahai Rabb kami. Sekiranya ungkapan tersebut, yakni hamdan yu'afi na'amu yu'kafi mazidah, merupakan pujian yang paling sempurna dan paling utama dari pujian di atas, tentu Rasulullah SAW tidak akan berpaling darinya. Karena beliau SAW tidaklah memiliki kecuali yang paling utama dan paling sempurna. Nah, ini pelajaran bagi kita. Hadis Rasul lebih utama dibandingkan buatan manusia. Salawat dari Rasulullah lebih utama dibandingkan salawat yang dibuat oleh manusia. Ini pelajaran. Sebenarnya Syekh sekarang ingin mengajari kepada kita, mencukupkanlah diri dengan bacaan yang datang dari Al-Quran atau hadis. Ya, itu sudah lebih utama dibandingkan kita buat-buat sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang makna hadis ini, apabila makhluk memberikan suatu nikmat kepadamu, maka mungkin bagimu membalasnya. Dan nikmat itu juga tidak juga berkelanjutan atasmu. Jadi kalau Anda ngasih saya hadiah, saya bisa balas. Tapi hadiah pun setelah itu terputus. Itu maksudnya. Itu makhluk. Itu makhluk. Bahkan mesti dia meninggalkanmu, memutuskan nikmat itu darimu. Dan mungkin pula bagimu untuk merasakan tidak membutuhkannya. Kadang orang ngasih kita, kita gak perlu. Kita gak perlu. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bagimu untuk membalasnya atas nikmat-nikmatnya. Dan jika dia memberikan nikmat kepadamu, niscaya akan berkelanjutan. Sesungguhnya dia maha kaya, maha cukup, tidak pernah merasa tidak butuh kepadanya meski sekejap apapun. Beda dengan makhluk, dengan khaliq. Ya, kalau Anda ngasih saya hadiah, saya bisa balas. Dan hadiah Anda kadang-kadang terputus. Hadiah Anda kadang-kadang saya tidak perlukan. Ya, tapi kalau Allah ngasih nikmat, maka nikmatnya kita balas, tidak pernah terputus nikmatnya. Dan nikmatnya kalau kita balas dengan pujian, maka kita selalu memerlukan nikmat tersebut. Nah, itu bedanya pemberian Allah dengan pemberian makhluk. Ya. Di sini terdapat penjelasan akan keagungan kandungan doa-doa yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir yang terbukti berasal dari beliau. Kedalaman maknanya, keselamatannya dari kesalahan yang bisa saja menimpa selainnya, dengan ini didapatkan keselamatan dan hasil yang sempurna. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi intinya beliau di dalam bab ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita, berpegang teguhlah dengan apa? Lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun lafaz-lafaz yang ada di dalam hadis Rasul. Kenapa? Karena mendatangkan maknanya lebih dalam. Kemudian maknanya atau lafaznya selamat dari kesalahan. Nah, sama di zaman sekarang nih yang lagi heboh di tengah yang biasa main sosial media, ya, memilih nama-nama Allah dengan lafaz-lafaz yang tidak pantas, ya, atau sifat-sifat Allah dengan lafaz-lafaz yang tidak pantas, nggak pantas. Allah like WhatsApp kita, Allah like status kita, nggak pantas. Kenapa? Karena berpegang teguh dengan lafaz syar'i ada dua fungsinya. Yang pertama, apa tadi? Hah? Maknanya dalam. Yang kedua, apa tadi? Hah? Selamat dari kesalahan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah selesai dan jazakumullahu khairan atas kesabarannya dibacakan dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafina. Enggak. Kalau kita baca tidak mengapa. Tapi dikatakan itu adalah ucapan alhamdu, pujian yang paling utama, maka ini tidak ada dalilnya. Itu dia. Paham ya? Kalau ingin dibaca enggak apa-apa. Tapi dikatakan bahwa ucapan itu mencakup pujian yang paling utama, paling sempurna, maka tidak ada dalilnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.